Media Box on the beat, on the beat, on the beat. Una creep ase plembo pangandaran kripo kusawa Suna creep di kulon api kawetan indit kasawa arek main nang layangan tengah hoy papanasan ang pumantan nahareta lalaki na bengetan si gesetan Suna creep di kulon api kawetan indit kasawa arek main nang layangan tengah hoy papanasan ang pumantan nahareta lalaki na bengetan si gesetan Siksaha orang Sunda tuh bisa nguli Eta bapak nasi ajam nguli di Ciawi Tahu Sumedang, tahu pangrah na asli es goyobon Lamu liwa berudak wali Biru bendera ku Sunda krip nomor satu Krip oki sawa bari ngaramet mokol sangu Cai dalugan, rumah tak senghar Ayu Sunda krip pang ujang anu sangar Sunda krip di kulon api kawetan Indit kasawa arek main nang layangan Tengah hoy Panasan ang pumantan Nah eta lalaki na benget na si gesetan Sunda krip Tikulon pi kawetan Init kasawa arek main nang layangan Tengah poe Panasan ang pumantan Nah eta lalaki na benget na si gesetan Mang ujang, mang arip, mang usup Sunda krip, krip, wok, fafitub Sunda krip di utara tapi bukan kutub Peting-peting nah Bau sapa kulub Sekurang gemaneh mah heras beheng Lain mah digawe hayu we ngurus beteng Kasih emak bere duit aku leheng Ci amis krip asai pembo anu ganteng Sunda krip di kulon api kawetan Indit kasawa arek main nang layangan Tengah hoy papanasan ang pumantan Nah eta lalaki na benget na si gesetan Sunda krip di kulon api kawetan Indit kasawa arek main nang layangan Tengah hoy papanasan ang pumantan Nah eta lalaki na benget na si gesetan